tresnaku marang panjenengan ya Mas. Iya. Ora nyawang aku ki elek mbok. Rupa yo ora entuk, bondo yo ora duwe. Ning penting atine kan padha tresnane. Nah, iki ngiras pantes etok-etoke mejang karo manten. Iya. Wong dadi manten mono nek wis urip bebrayan, ana larangane cacahe papat. Piye? P4. P4. P yang nomor 1 adalah pradul. Pradul. Jadi wong omah-omah iku ora kena pradul. Ya sok-sok ya ora apa-apa. Wis ngono ki marai kisruh. Pradul karo tangga teparu kan ora apik. Karo buke. P sing nomor 2. Nggih. Ya kuwi purik. Purik ora pareng. Purik ora pareng kuwi ya larangane wong omah-omah ndadekke kisruhe rumah tangga, ngono. Sing nomor 3 padu. Padu mboten pareng. Ora oleh. Lah nek bojone ya ora ya sing kok nek masalah dirembuk aja rebutan bener, luwih becik rebutan salah. Telu teru. Sing nomor 4 pegatan. Kuwi larangane wong urip bebrayan. Lah nek kepepet. Nek kepepet? Kepepet ya pegatan kono. Gak apa-apa to. Iya. Nggih mboten apa-apa. Kuwi ora becik, kuwi larangane. Lah wong omah-omah ngono ana petang perkara sing kudu padha, ana sak perkara sing kudu beda. Apa kuwi? Lah muga-muga sing ben nek dileh dadi MC dadi mubalek. Petang perkara sing kudu padha, sing nomor 1 kudu padha tresnane. Sing nomor 2 kudu padha karepe. Iya. Sing nomor 3 kudu padha agamane. Iya. Sing nomor 4 kudu padha menungsone. Dadi? Dadi karo kene ora oleh. Ora oleh iki jenenge kumpul kebo ngono kae, dadi ora oleh. Mboten pareng endah. Sak perkara sing kudu beda. Sak perkara sing kudu beda yaiku kudu beda jenis kelamine. Oh, dadi wadon karo wadon ya ora oleh. Ora oleh, ora iso manak no. Ayo diteruske. Luput pisan kena yen kampang luwi kampang ayo yen angel kenoti numbas harto mangga diajeng langgam dadi ati minangkane pamundhut saking juragane sepatu dados engko mantuk oleh sepatu ya Bu. selendang biru hamonge setiamu selendang biru tatapono janjimu selendang biru Mayong mari kangen dados. Thank you. hatiku poyan pati. Yeah. setiamu. Setiamu.